Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun yusannu liman wathiqa bi yaqadatihi qabla al-fajri bi nafsihi aw ghairihi ayyu akhiral witra kullahu. Ini menjelaskan tentang pelaksanaan salat witir, pelaksanaan salat witir. Bahwa kita sudah membahas tentang waktu sholat witir, yaitu mulai dari setelah melakukan sholat isya hingga terbitnya fajar. Nah, di antara waktu itu, manakah waktu yang paling baik ya? Ini diperinci. Di rincian pertama adalah bagi orang yang meyakini dia akan bangun sebelum terbitnya fajar. Jadi yaqadhah ini artinya bangun ya. Bagi seseorang yang yakin bahwa di saat dia tidur dia akan terbangun sebelum terbitnya fajar, baik terbangun sendiri atau dibangunkan oleh orang lain, maka kesunahan melakukan sholat witir baginya adalah mengakhirkan sholat witir, mengakhirkan dari permulaan waktu. Jadi lat tarawih an awalil lail. Awalil lail artinya permulaan malam ya. Jadi kesunahannya adalah mengakhirkan sholat witir di akhir malam. Dan hal ini tidak berlaku untuk sholat tarawih ya. Jadi lat tarawih ini adalah penafian hukum, artinya kesunahan ini berlaku bagi sholat witir saja dan tidak berlaku untuk sholat tarawih. Wa in fatatil jama'atu fihi bitakhir fi Ramadan. Walaupun mengakhirkan sholat witir di akhir malam itu bisa menyebabkan hilangnya jamaah. Dan kita tahu bahwa kesunahan jamaah sholat witir itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi di saat bulan Ramadan disunahkan melakukan sholat witir berjamaah. Dan andai kata kita melakukan sholat itu di akhir malam, kita tidak berjamaah ya. Jadi kesunahan mengakhirkan sholat witir yang berdampak hilangnya jamaah, tidak bisa berjamaah di bulan Ramadan, itu dimenangkan kesunahan mengakhirkan sholat witir. Jadi walaupun tidak bisa berjamaah, kesunahan ini tetap berlaku. Hukum ini berdasarkan lihobari sayhoin, berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis itu berbunyi ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari sholat witir. Jadi Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan sholat witir di akhir sholat. Nah, di akhir sholat dalam arti sebagai sholat pamungkas ya. Semua sholat yang disunahkan di malam hari itu kesunahannya sholat witir menjadi akhir dari semua sholat. Watakhiruhu. Wa ta'khiruhu an sholatil laili al-waqi'ati fihi. Ini kesunahan kedua ya. Kesunahan pertama tadi bahwa melakukan sholat witir di akhir malam, dan kesunahan yang kedua mengakhirkan sholat witir dari semua sholat yang dilakukan di malam hari. Jadi kesunahan kedua ini selaras dengan hadis tadi ya, hadis yang menjadi dasar kesunahan sholat witir dilakukan di akhir malam. Itu rincian pertama. Wa liman lam yasik biha ayyu ajilahu qabla naum. Ini kesunahan kedua. Rincian kedua ya, ini rincian kedua. Bagi orang yang tidak meyakini dia akan bangun sebelum sebelum terbitnya fajar, maka kesunahannya adalah mempercepat melakukan sholat witir sebelum tidur ya, sebelum tidur. Jadi kesunahan sholat witir itu apakah sunnahnya dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur? Itu tergantung dari personal masing-masing, tergantung dari individu masing-masing. Kalau yang melakukan yakin bahwa dia akan bangun, maka kesunahannya setelah tidur. Tapi kalau tidak yakin, maka kesunahannya dilakukan qoblan naumi, sebelum tidur. Wala yundabu i'adatuhu, tidak disunahkan mengulangi sholat witir. Jadi misalkan ada seseorang yang sudah melakukan sholat witir sebelum tidur, kemudian dia bangun sebelum terbitnya fajar, itu setelah bangun tidak ada kesunahan mengulangi sholat witir lagi. Jadi sholat witir itu hanya dilakukan satu kali ya. Tsumma in fa'ala al-witra ba'da an-naumi hasala lahu bihi sunnatut tahajjudi aidan. Sholat witir yang dilakukan setelah tidur selain mendapatkan pahala sholat witir, juga mendapatkan pahala tahajud. Jadi sunnah tahajud atau sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur, baik berupa sholat apapun ya, baik berupa sholat apapun. Artinya seorang yang melakukan sholat witir setelah tidur berarti dia sudah masuk dalam definisi tahajud, sehingga sholat witir ini memiliki dua status ya, memiliki dua status, memiliki dua pahala dan dua kesunahan, yaitu kesunahan witir dan kesunahan tahajud. Wa illa kana witron la tahajudan. Kalau sholat witir dilakukan sebelum tidur, maka hanya memiliki pahala witir saja, tidak bisa mendapatkan pahala kesunahan. Jadi kalau dilihat dari penjelasan ini, tentunya lebih utama melakukan sholat witir setelah tidur ya, setelah tidur, karena bisa sekaligus mendapatkan kesunahan tahajud. Akan tetapi rinciannya seperti tadi, kalau memang tidak yakin bangun sebelum terbitnya fajar, kesunahannya dilakukan sebelum tidur. Wakila, ada pendapat yang lain yang mengatakan al-aula ayyutiro qobla ayyanama mutlakon. Nah, ini ada pendapat lain ya, pendapat lain yang tidak memerinci dari personal seseorang apakah yakin bangun atau tidak sebelum terbitnya fajar. Pendapat itu mengatakan bahwa yang lebih baik bagi siapapun melakukan sholat witir sebelum tidur ya. Jadi melakukan sholat witir sebelum tidur ini adalah kesunahan secara mutlak. Secara mutlak dalam arti tidak memerinci siapa yang akan melakukannya. Ini pendapat pendapat yang lain. Tsumma yaqumu wa yatahajjadu. Nah, ini lanjutan dari pendapat tadi ya. Jadi kesunahannya melakukan sholat witir sebelum tidur, kemudian setelah bangun tidur melakukan sunnah tahajud. Jadi sebelum tidur melakukan sholat witir, kemudian setelah tidur melakukan sholat sunnah lagi, yaitu sunnah tahajud. Liqauli Abi Hurairah. Ini dasar dari pendapat kedua ya. Pendapat kedua ini berdasarkan dari ucapan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyinya amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk melakukan witir sebelum aku tidur. Jadi sahabat Abu Hurairah ini diperintahkan Rasul untuk melakukan witir sebelum beliau tidur. Oleh karena itu pendapat ini berpendapat, pendapat kedua ini mengatakan kesunahannya sebelum tidur secara mutlak ya, tidak memerinci apakah yang melakukan biasa terbangun sebelum fajar atau tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rawahu Shaykhun. Waqad kana, wallahu a'lamu bisawabi.